Songolas-songonom official. Kelingan rikolo urip beberengan, bunga susah kapirat hati alangan, senatian setino mangan sepisan, ati senang anggone urip bebrayan, nanging saiki so tansah keloro-loro. Yes.